Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamd. Yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, karya Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah melewati pembahasan yang disebutkan oleh beliau terkait membaca atau afdholiyah, keutamaan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, yang mana pendapat yang paling kuat dalam hal ini ya adalah apa yang beliau sebutkan dari rincian yang ada, yaitu apabila seseorang dia lebih bisa mendapatkan kekhusyuan, ya, dia lebih bisa bertadabbur, ya, dengan membaca Al-Quran melihat mushaf, maka yang utama baginya adalah melihat mushaf. Nah, demikian pula apabila dia lebih bisa tadabur, ya, lebih bisa khusyuk ketika dia membaca Al-Quran dengan hafalan, maka yang lebih utama baginya untuk membaca dengan hafalannya. Ya, apabila keadaannya sama, ya, baik dia membaca dengan mushaf ataupun membaca dengan hafalannya, itu sama saja, sama-sama khusyuk, ya, sama-sama bisa menghayati apa yang dia baca, maka menurut An-Nawawi di sini yang lebih utama baginya adalah membaca dengan mushaf. Naam. Dan perkara ini tentunya perkara yang al-amrul wasi', perkara yang ada keleluasaan, ya. Al-muhim, membaca Al-Qur'an dengan mushaf ataupun dengan hafalan, dua-duanya memiliki keutamaan. Ini hanya dalam masalah afdholiyah, ya. Dan yang menjadi patokan dalam hal ini adalah tadabur seseorang, karena tujuan kita membaca Al-Quran, ya, adalah yang paling utama untuk ditadaburi. Nah, ini sehingga wasilah, ya, yang bisa mengantarkan kita untuk kita lebih mudah bertadabur, maka itu yang kita lakukan, ya. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah terkait keutamaan membaca Al-Qur'an secara berjamaah, ya. Fadlu enam faslun fi istihbabi qiraatil jamaah. Keutamaan membaca Al-Qur'an secara berjamaah, berkumpul, ya, dan keutamaan seorang qari atau keutamaan para pembaca Al-Quran, ya, dari jamaah dan orang-orang yang mendengarkannya, dan keutamaan orang yang mengumpulkan mereka dan menghasung mereka untuk berkumpul membaca Al-Quran. Nah, jadi dalam fasal ini An-Nawawi rahimahullah ya. Beliau menyebutkan satu pembahasan, yaitu membaca Al-Quran secara berjamaah. Naam. Qala rahimahullah, i'lam anna qira'atal jama'ah mujtami'ina mustahabbatun biddala'ilidh zahirati wa af'alis salafi wal khalafi al mutadhahirah. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwasannya membaca Al-Quran secara berjamaah, ya, dalam keadaan berkumpul, ini perkara yang mustahabbah, perkara yang dianjurkan, yang disukai, berdasarkan dalil-dalil yang tampak dan perbuatan-perbuatan salaf dan khalaf, ya, yang itu jelas. Naam. Jadi membaca Al-Quran secara berjamaah, kata beliau, perkara yang mustahabbah. Naam. Ucapan beliau ini umum. Apakah membaca Al-Quran dengan satu suara atau membaca Al-Quran masing-masing, yang nanti akan kita bahas terkait hukumnya, ya. Tapi zahir dari ucapan beliau ini umum, ya. Nah, beliau memustahabkan membaca Al-Quran secara berjamaah. Baik. Faqad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min riwayati Abu Hurairah, ya, dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum yang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun di tengah-tengah mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di tengah-tengah makhluk yang ada di sisinya, ini para malaikat, ya. Baik. Syahid dari hadis ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi, bahwa di dalam hadis ini disebutkan ma min qaumin yadhkurunallah. Tidaklah ada suatu kaum, berarti menggambarkan ini perkumpulan orang-orang yang berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul. Termasuk di dalamnya qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Baik. Ini juga kalau kita lihat dalilnya umum, ya. Dan ini pun bisa dijadikan dalil oleh mereka-mereka yang mengamalkan amalan zikir secara berjamaah. Mereka menggunakan ini sebagai dalilnya, ya. Dan nanti akan kita jelaskan, ya, kita bacakan dulu apa yang beliau paparkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau sebelum itu, qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih, hadis ini hadis yang hasan, hadis yang hasan sahih, dan di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ini masjid. Yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, ya, berkumpul duduk di masjid, ya, berjamaah. Yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, ya, baca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmah. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, yakni para malaikat. Nah, rawahu Muslim wa Abu Daud bi isnadis sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Baik. Hadis ini ya juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang berkumpul membaca Al-Qur'an. Ya, dan dijadikan dalil dianjurkannya untuk membaca Al-Qur'an secara berjamaah. Baik, kemudian Wa'an Muawiyah, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala hilqatin min ashabih. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar, ya, keluar di tengah-tengah halaqah, ya, beliau keluar datang mendatangi halaqah para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, ya. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, mayujlisukum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Yani untuk apa kalian duduk di sini? Apa tujuannya kalian duduk di sini? Faqalu, para sahabat mengatakan, jalasna nadzkurullaha ta'ala, kami duduk, ya, kami berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami memuji Allah atas apa yang Allah berikan kepada kami petunjuk kepada Islam. Wa manna alaina bihi, dan Allah anugerahkan kami dengan Islam tersebut. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan penjelasan ini dari para sahabat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, atani Jibril sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam telah mendatangiku, fa akhbarani annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berbangga terhadap kalian, Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikah. Nah, hadis ini rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Qala Tirmidzi haditsun hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajh, wal ahaditsu fi hadza katsirah. Nah, kata An-Nawawi, dan hadis-hadis tentang ini itu sangat banyak. Ya. Baik. Maka ini dalil, ya, dianjurkannya berkumpul membaca Al-Qur'an secara berjamaah. Dan ini pun dijadikan dalil oleh mereka-mereka, ya, yang gemar melakukan amalan zikir secara berjamaah. Nah, walaupun hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan dalil untuk, ya, membenarkan perbuatan ataupun amalan mereka, ya. Nah, wa rawad Darimi bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dengan sanad beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nuran. Nah, barang siapa yang mendengarkan, menyimak kepada ayat dari kitabullah, maka itu akan menjadi cahaya baginya. Ya, akan menjadi cahaya baginya. Naam. Hadis ini hadis yang mauquf ya. Yani ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Ucapan Ibnu Abbas ini sahih. Naam. Yani seorang yang mendengarkan, menyimak, memperhatikan bacaan Al-Qur'an, kata Ibnu Abbas, itu akan menjadi cahaya baginya. Naam. Baik. Ini menunjukkan apa? Keutamaan orang yang mendengar bacaan Al-Qur'an ya. Mendengar, menyimak bacaan Al-Qur'an. Sehingga hendaknya seseorang ketika diperdengarkan Al-Qur'an, dia benar-benar mendengarkan ya. Benar-benar menyimak apa yang dia bacakan. Ya. Oleh karena itu, apabila kita menyetel murotal misalnya, maka ketika kita membunyikan atau menyetel murotal, hendaknya kita mendengarkannya, jangan hanya diputar, hanya sekedar untuk apa istilahnya, ya, sekedar untuk meramaikan saja, jangan, ya, didengarkan. Nah, didengarkan baik-baik. Kalau sekiranya kita tidak siap mendengarkannya, ya lebih baik untuk tidak disetel murotalnya ya. Nah, apalagi dalam keadaan kita mungkin sibuk ya. Nah, setel murotal ketika kita sedang santai, ketika memang kita sedang siap mendengarkannya ya. Nah, dan hendaknya jangan menjadikan murotal hanya sekedar pengantar tidur. Ya, untuk mengantarkan tidur. Kalau dengar murotal itu biasanya tidurnya lebih cepat. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Walaupun tidak masalah ketika seorang mungkin mau tidur, dia mendengarkan atau menyetel murotal sejenak ya kan, dan mungkin dia tertidur tanpa sengaja, itu tidak mengapa. Tapi jangan diniatkan memutar ataupun menyetel murotal untuk mengantarkan tidur, jangan. Tapi niatkan untuk ditadaburi ya, didengarkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, warawa Ibnu Abi Dawud anna Abu Darda kana yudarrisul Qur'ana ma'a nafar. Diriwayatkan atau Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah, beliau meriwayatkan bahwasannya Abu Darda radhiyallahu anhu kana yudarrisul Qur'an. Beliau mengajarkan Al-Qur'an ma'a nafar bersama dengan sekelompok orang. Yaqra'una jami'an, mereka membaca secara bersama-sama. Nah, makanya di sini An-Nawawi rahimahullah beliau mengisyaratkan bahwa membaca Al-Qur'an jama'atan, secara berjamaah, itu dilakukan oleh salaf. Di antaranya ini apa yang dilakukan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Waruya fadlu dirasati mujtami'in an jama'atin min afadilis salafi wal khalaf wa qudatil muqaddimin. Dan diriwayatkan pula keutamaan belajar secara berjamaah ya, berkumpul secara berjamaah belajar Al-Qur'an dari kalangan salaf yang mulia dan kalangan khalaf dan para qadhi terdahulu. Ini amalan ini ya disebutkan oleh An-Nawawi di sini, beliau isyaratkan bahwa amalan membaca Al-Qur'an berjamaah adalah amalan yang pernah dilakukan oleh para salafun saleh. Naam. Kemudian wa an Hasan bin Athiyah radhiyallahu rahimahullahu taala dari Al Hasan atau dari Hasan bin Athiyah rahimahullah, Hasan bin Athiyah wa huwa Abu Bakar Al Maharibi maulahum ad-Dimashqi, seorang tabi'in ya, beliau seorang tabi'in hidup di tahun 300 Hijriah. Wal Auza'i, demikian pula Imam Al Auza'i Abdurrahman bin Amr bin Yuhmad ya, seorang imam min a'immati sunnah, beliau imam ahlu sunnah yang dikenal sangat tegas ya terhadap ahlul bid'ah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Annahuma qala, bahwa keduanya mengatakan awwala atau awwalu man ahdatsa dirasati fi masjid Dimashq Hisham bin Ismail fi qud fi qidmatihi ala Abdul Malik. Naam. Kata Hasan bin Athiyah, demikian pula Al-Auza'i rahimahullah, bahwa pertama kali yang mengada-adakan belajar Al-Quran di masjid ya secara berjamaah itu seorang yang bernama Hisham bin Ismail ya, Hisham bin Walid Al-Mughirah Al-Makhzumi ya. Naam. Baik. Beliau merupakan anak dari istri Khalifah Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala. Jadi anak tiri dari Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Ya. Meninggal pada tahun 87 Hijriah. Nah, kata Auza'i rahimahullah dan Hasan bin Athiyah, bahwa yang pertama kali mengada-adakan belajar di masjid, belajar Al-Quran di masjid adalah Hisham bin Ismail ya, ketika beliau ya mendatangi Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala. Baik. Di sini An-Nawawi rahimahullah beliau mengisyaratkan ada ini ya, ada khilaf di kalangan para salaf tentang permasalahan ini. Setelah beliau tadi sebelumnya membawakan dalil-dalil ya secara umum tentang keutamaan membaca Al-Qur'an secara berjamaah ya, maka di sini beliau membawakan dalil adanya pengingkaran sebagian salaf akan hal tersebut. Naam. Wa amma ma rawa Ibnu Abi Dawud Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud ya rahimahumullah dari Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Azrat, annahu ankara hadhihi dirasah, bahwasannya Ad-Dhahhak rahimahullah beliau mengingkari adanya dirasah, adanya metode pengajaran seperti ini. Wa qala, kata beliau, ma ra'aitu wa la sami'tu, aku tidak pernah mendengar tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar jadi metode seperti ini ya. Waqad adraktu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni ma ra'aitu ahadan fi'laha ya. Nah, aku telah bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang melakukannya. Belajar Al-Quran secara berjamaah. Ya. Ini yang dimaksud adalah belajar Al-Quran dengan metode yang ma'ruf di kalangan kita, talqin, ya kan? Gurunya membaca, nanti muridnya ngikuti, metode talqin. Ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang seperti ini dianjurkan atau tidak? Nah, maka ini diingkari oleh Ad-Dhahhak, metode belajar Al-Quran seperti ini. Ya. Nah, Wa'an Ibn Wahab, kemudian dari Ibn Wahab, Abdullah bin Wahab, ya, rahimahullah bin Muslim Al-Qahri Al-Misri. Naam, dan beliau merupakan murid dari Al-Imam Malik rahimahullah. Kata Ibnu Wahab rahimahullah, qultu li Malik, aku mengatakan kepada Al-Imam Malik rahimahullah, ara'aital qauma, apakah atau bagaimana menurutmu ya tentang suatu kaum, yajtami'una, yang mereka berkumpul, fayaqra'una jami'an suratan wahidan hatta yakhtimuha. Mereka berkumpul ya, berjamaah membaca satu surat sampai selesai, sampai khatam. Fa'ankara dzalik, maka Imam Malik mengingkari. Ya, itu dia yang seperti ini. Wa'abahu, dan beliau mencela. Qala, kata Imam Malik, laisa hakadza kana yasna'un nas, bukan seperti itu yang diamalkan manusia terdahulu. Ini itu bukan amalan para sahabat yang seperti itu, baca Al-Qur'an satu surat ya, khatam bersama-sama. Nah, innama kana yaqra'ur rajulu 'alal akhar yu'riduhu, kata beliau, hanya saja ya yang dilakukan adalah apa, seseorang itu membaca, dia sodorkan kepada yang lain. Jadi ditasmi, didengarkan oleh yang lain, bukan baca sama-sama. Ya, tapi ditasmi kepada yang lain, ada yang mendengar, bukan membaca bersama-sama. Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi mengomentari ucapan Imam Malik di sini, "Fa hadzal inkaru mukhalifun lima 'alaihi salaf wal khalaf." Pengingkaran ini, kata Imam Nawawi, pengingkaran ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh salaf wal khalaf. Lima yaqtadhihi dalilu, ya, terhadap apa yang menjadi konsekuensi dalil, fahuwa matruk. Maka pengingkaran seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Malik, ini pengingkaran yang tidak bisa diterima, pengingkaran yang ditinggalkan. Ya. Wal i'tibadu 'ala ma taqaddama min istihbabiha, dan yang menjadi sandaran adalah apa yang telah lewat berupa anjurannya, anjuran membaca Al-Qur'an secara berjamaah. Lakin lil qira'ati fi halil ijtima' syurutun qad bayyanaha yang bagi an yu'tana biha wallahu a'lam. Akan tetapi, kata beliau, keadaan membaca Al-Qur'an secara berjamaah itu ada syarat-syarat yang telah kita lewati. Ya. Naam. Berarti pada naam bab-bab yang beliau bahas sebelumnya ya, tentang adab-adab di majelis Al-Qur'an, ya kan? Naam, tidak berbuat keributan, ya kan? Tidak melihat kepada sesuatu yang melalaikan, apalagi melihat kepada sesuatu yang haram. Ini. Baik. Kemudian wa amma fadilati man yajma'uhum 'alal qira'ati fa fiha nususun katsirah. Kaqouli sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilih. Adapun keutamaan orang yang mengumpulkan mereka untuk membaca Al-Qur'an, ini orang yang mengumpulkan manusia ya, kemudian diajak untuk membaca Al-Qur'an berjamaah atau belajar Al-Qur'an berjamaah ya, maka dalil-dalil tentang ini sangat banyak, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khair ka fa'ilih, orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Orang yang menunjukkan terhadap satu kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, ya, ini keutamaan bagi orang yang apa, yang menghasung, mengajak manusia untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya, walaupun dia tidak melakukannya, ya, dia sekedar mengajak saja sudah seperti melakukannya, apalagi dia juga melakukannya. Ya, maka keutamaannya berlipat ganda. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan." Sungguh apabila engkau memberikan petunjuk kepada satu orang, ya, engkau memberikan petunjuk kepada satu orang, khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim, ya, dari Sahal bin Sa'ad, hadis tentang perang Khaybar, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, satu orang saja dia ajak, dia berdakwah, ya, itu keutamaannya seperti onta merah. Onta merah itu harta yang paling mahal, harta yang paling berharga, ya. Nah, jadi ini keutamaan orang yang berdakwah, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, oleh karena itu hendaknya kita bersemangat untuk mendapatkan keutamaan ini, ya, kita sebagai penuntut ilmu, ya, sebagai santri, ya, siapapun, ya, apabila kita bisa mengajak orang awam misalnya yang dia tidak kenal sunnah, kita ajak ngaji, akhirnya dia kenal sunnah, itu keutamaan besar untuk kita. Jangan malah sebaliknya mengajak orang kepada kejelekan, ya. Nah, ini dia akan mendapatkan kejelekannya pula. Hati-hati, jangan kita menjadi orang yang membuka pintu kejelekan, tapi jadilah kita sebagai orang yang membuka pintu kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, bukan malah membuat orang lari dari kebaikan. Nah, ini. Taib. Kemudian Al-Imam Nawawi menutup pembahasan ini, kata beliau, wal ahaditsu fihi katsiratun masyhurah. Dan hadis-hadis tentang ini itu sangat banyak dan masyhur. Waqad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya. Dan saling tolonglah, saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong-menolong atas permusuhan dan dosa. Wala syakka fi 'azami ajri sa'i fi dzalik. Dan tidak diragukan tentang besarnya pahala orang yang berusaha untuk hal tersebut. Ini berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan. Baik. Maka di dalam pembahasan ini Al-Imam Nawawi menyebutkan secara umum, ya, keutamaan membaca Al-Qur'an secara berjamaah. Ya. Baik. Nah, ini bagaimana? Apakah secara mutlak seperti itu boleh kita baca Al-Qur'an secara berjamaah, satu suara, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya? Malam Jumat misalnya baca Yasin, nah, itu membaca Al-Qur'an jamaah seperti itu, apakah ada keutamaannya? Nah, ini harus dipahami sesuai dengan pemahaman salaf, ya. Dan orang-orang, ya, yang mereka na'am mengamalkan amalan-amalan bid'ah, ya, yang terbiasa melakukan amalan-amalan bid'ah seperti yasinan misalnya, ya, amalan yasinan, ya, ataupun tahlilan, mereka berusaha untuk mencari-cari dalil untuk membenarkan amalan tersebut, ya. Nah, diantaranya ini ucapan-ucapan seperti ini, ya, contohnya ucapan Al-Imam Nawawi di sini itu terkadang mereka comot. Nah, ini Imam Nawawi mengatakan keutamaan baca Al-Qur'an berkumpul secara berjamaah. Berarti boleh baca yasinan secara berjamaah. Demikian pula zikir berjamaah disebutkan pula di sini, ya kan? Nah, ya, bahwasanya malaikat berbangga dengan halaqah kumpulan orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kan banyak tokoh-tokoh, ya, bahkan sebagian mereka digelari dengan istilah pendekar aswaja. Pendekar aswaja. Ya. Nah, yang kerjanya ya hanya mencari-cari dalil, yang dalil itu ya dalil-dalil yang lemah. Ya, ataupun ucapan-ucapan ulama yang marjuh, ucapan ulama yang lemah dicomot, diambil untuk semata-mata membenarkan amalan-amalan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Ya. Akhirnya semua amalan bid'ah ada dalilnya, maulid ada dalilnya, yasinan ada dalilnya, tahlilan ada dalilnya, enggak ada bid'ah, enggak ada yang bid'ah. Semuanya ada dalilnya. Ya. Dicari-cari ucapan ulama, ditakwil. Ya. Pokoknya kalau ada hadis, udah itu sudah jadi senjata untuk mereka tanpa melihat hadis itu sahih atau tidak. Ya, masalah dalil itu dalilnya itu sahih atau tidak sahih itu nomor 10 menurut mereka. Yang penting ada dalilnya. Amalan kami ada dalilnya, nih hadisnya. Ya. Kadang-kadang hadis yang ada di kitab-kitab yang sulit. Ya. Hadisnya riwayat Abdul Razzaq misalnya. Hadisnya riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ya. Hadis riwayat Abdun bin Humaid, wah. Dicari apa kitab-kitab hadis yang jarang diketahui masyarakat. Nah, ya, digelari pendekar aswaja. Ya. Bukannya dia membela sunnah, ya pendekar kan harusnya pendekar aswaja, pendekar ahlus sunnah wal jamaah harusnya membela sunnah, ya kan? Tapi ini pendekar aswaja membela bid'ah. Nah, bukan membela sunnah, tapi membela bid'ah. Pendekar ahlul bid'ah. Nah ini. Ya, asal comot, asal ada dalil itu jadi senjatanya. Enggak peduli apakah dalil itu sahih atau tidak. Atau mungkin dalilnya sahih tapi pendalilannya enggak benar. Nah, ini. Karena syarat berdalil itu ada dua. Ya, syarat berdalil itu ada dua. Yang pertama, sihatud dalil. Dalilnya itu sahih. Kalau kita misalnya berdalil dengan satu hadis, lihat hadisnya sahih atau tidak. Ya kan? Sahih atau tidak. Nah, kalau tidak sahih, ya enggak bisa dijadikan dalil. Kalau sahih, maka poin yang kedua apa? Sihatul istidlal, benarnya pendalilan. Dalilnya sahih, tapi pendalilannya benar atau tidak? Apakah dalil ini bisa dijadikan dalil? Bisa dijadikan dasar ya untuk permasalahan yang sedang dibahas. Ya. Dalilnya sahih, bahkan mungkin Al-Qur'an, ya kan? Nah, kalau seorang asal-asalan berdalil, maka orang-orang khawarij mereka banyak dalilnya. Orang khawarij membunuh kaum muslimin, ya ada dalilnya juga. Ya, apakah kita benarkan mereka dengan perbuatan mereka membunuh, ya mengkafirkan kaum muslimin? Nah, ya, tidak. Baik. Maka di sini ada beberapa hal yang perlu kita rinci tentang membaca Al-Quran secara berjamaah. Membaca Al-Quran secara berjamaah itu ada empat bentuk. Ya, ada empat bentuk. Bentuk yang pertama, ya, an yaqra'a wahidun wal baqun yastami'una lah. Bentuk yang pertama membaca Al-Quran secara berjamaah adalah satu orang membaca Al-Quran, yang lain mendengar. Nah ini, jadi ngumpul, ya kan, secara berjamaah, satu orang baca, yang lainnya mendengarkan. Maka yang seperti ini dianjurkan, ya, yang seperti ini dianjurkan. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Ya, berkumpul, satu orang baca Al-Quran, yang lain mendengar. Jadi tidak ada khilaf tentang bolehnya, ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau diminta oleh Rasul untuk membaca Al-Qur'an, ya. Iqra' alayya Al-Qur'an, kata Rasul, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Jadi dalil bolehnya seorang berkumpul membaca Al-Quran, tapi yang baca satu orang, yang lain mendengar. Ini tidak ada khilaf. Baik, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kata beliau dalam Majmu' Al-Fatawa, wa amma qira'atu wahidun wal baqun yastami'una lahu fala yakrahu bi ghairi khilaf. Adapun membaca ya satu orang dan yang lainnya mendengar, maka tidak ada khilaf dan tidak ada yang memakruhkannya. Ini dianjurkan ya. Ini bentuk yang pertama. As-suratu tsaniyah, bentuk yang kedua, bentuk membaca Al-Qur'an secara berjamaah yang kedua. An yaqra'a qari'un tsumma yaqta' tsumma yu'idu ghairuhu ma qara'al awwal li ajli mudarasatil Qur'an. Bentuk membaca Al-Qur'an secara berjamaah, bentuk yang kedua adalah satu orang membaca Al-Qur'an ya. Perhatikan, satu orang membaca Al-Qur'an kemudian yang lain mengikuti. Ya seperti kita kalau di ma'had kita ya di kelas tahfidz ada pelajaran qiraah ya kan. Gurunya baca, santrinya ngikutin. Ya, metode talqin. Nah, maka yang seperti ini ya diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan untuk apa? Untuk mudarosah, untuk apa dalam konteks belajar boleh, tapi untuk bentuk ta'abbud kata Syekh Utsaimin hendaknya tidak dilakukan. Artinya kalau belajar boleh, tapi kalau kita membaca Al-Qur'an untuk ibadah misalnya, ya jangan dilakukan. Nah. Ya. Ini bentuk yang kedua. Nah. Bentuk yang ketiga, an yaqra' al-qari tsumma yaqta' tsumma yaqra'u ghairuhu bima ba'da qira'atihi. Bentuk membaca Al-Qur'an jamaah. Bentuk yang ketiga apa? Seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an ya, seorang pembaca Al-Qur'an dia baca Al-Qur'an, kemudian dia putus bacaannya. Kemudian yang lainnya melanjutkan. Seperti tadarus Al-Qur'an yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Tadarus Al-Qur'an masjid ya kan, baca Al-Qur'an secara bergiliran, baca surat Al-Baqarah misalnya. Ya, si A baca dari ayat 1 sampai 100 atau si A membaca satu juz atau setengah juz, si B melanjutkan juz yang berikutnya. Nah, yang seperti ini juga diperbolehkan ya. Jadi metode tadarusan itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya. Walaupun ada khilaf ya, ada khilaf, tapi jumhur mayoritas para ulama membolehkan metode seperti ini ya. Membaca Al-Qur'an secara bergiliran. Istilahnya idaroh. Nanti akan ada pembahasan berikutnya oleh Al-Imam Nawawi tentang hal ini ya. Walaupun sebagian mazhab seperti mazhab Al-Hanabilah mereka memakruhkan. Ya, mazhab Hanabilah, mazhab Hambali mereka memakruhkan metode membaca Al-Qur'an seperti ini, membaca Al-Qur'an giliran. Estafet ya kan. Si A baca dari ayat 1 sampai 100, yang B baca ayat 100 sampai ayat yang ke 200 misalnya ya. Dan seterusnya. Ya, ini jumhur membolehkan. Madhab Hanabilah memakruhkan. Baik. Dan yang rajih pendapat jumhur ya, wallahu alam. Kemudian keadaan yang keempat ya. Keadaan yang keempat, an yaqra'al kullu mujtami'in bi sautin wahid. Ya, keadaan yang keempat dari membaca Al-Qur'an berjamaah adalah semuanya membaca dengan satu suara, serentak. Membaca secara serentak. Ya itu seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Ya. Seperti Yasinan. Yasinan kan bacanya, baca serentak dengan satu suara. Maka, ya yang seperti ini, madhab Hanabilah dan madhab Syafi'i Ya, mereka berpendapat yang seperti ini mustahab. Ya. Nah, dan sebagian mazhab Hanafi juga menganggap yang seperti ini mustahab. Nah. Adapun sebagian para ulama, ya, sekelompok para ulama, jamaah para ulama berpendapat yang seperti ini adalah sesuatu yang makruh, tidak dianjurkan. Bahkan Al-Imam Al-Turtusi rahimahullah berpendapat ini merupakan amalan bid'ah. Baca Al-Quran serentak dengan satu suara, ya. Menurut Al-Imam Abu Bakar Al-Turtusi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Hawadith wal Bid'ah, ya, ini merupakan amalan bid'ah. Ya. Nah, jadi keadaan yang keempat ini pun ada khilaf, ya, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang benar, ya, keadaan yang keempat ini adalah keadaan yang tidak diperbolehkan, bid'ah. Ya. Nah, jadi jangan beralasan, oh ada khilaf, berarti boleh, yasin itu ada khilaf berarti, ya. Yasinan ada khilaf, lah. Ya, yasinan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, mengkhususkan malam Jumat, baca surat yasin, tidak ada dalilnya, mana dalilnya. Kalau ada pun dalilnya sangat lemah. Ya, hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Nah, ini pembahasan membaca Al-Quran secara umum, ya. Membaca Al-Quran secara umum. Ada khilaf, tapi yang rajih membaca Al-Quran dengan satu suara serentak, ya, ini amalan yang bid'ah. Seperti yang difatwakan pula oleh para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, maka yang keempat ini, model yang keempat, membaca Al-Quran serentak, hendaknya tidak dilakukan, ya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini terkait pembahasan membaca Al-Quran secara jamaah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddaluh. Bidakumullah.